Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang kita peroleh dan kita kecap serta kita rukuk dalam kehidupan kita kecuali adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah zat yang bersifat Al-Wahhab, Maha Pemberi kepada setiap di antara hamba-Nya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya untuk bersyukur kepada Allah. Karena barang siapa orang yang hidupnya berbasiskan kepada ilmu, diberikan kemudahan di dalam ibadah dan ketaatan, maka akan mudah dan lapang jalannya menuju kepada surga-Nya Allah. Dan semoga kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah kehidupan dengan basis ilmu dan senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di dalam hidup. Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah Tazkiyatun Nufus, di mana Tazkiyatun Nufus merupakan satu tema untuk membersihkan hati kita dan kalbu kita supaya hati dan kalbu kita tercelup dengan apa yang Allah ridhoi, tercelup dengan apa yang Allah cintai. Karena sesungguhnya beribadah kepada Allah itu bukan hanya melakukan dengan amalan zahir, tetapi beribadah kepada Allah pun diperlukan dengan amalan batin. Dan amalan batin itu lebih berat pahalanya di sisi Allah daripada amalan zahir. Maka sesungguhnya inilah yang menjadi pekerjaan kita, beribadah sama Allah, menyehatkan hati jauh lebih penting daripada menyehatkan anggota badan. Karena apabila hati kita sakit disebabkan kita tidak pernah, ketika kita tidak pernah menempa hati dan jiwa kita, hati yang sakit lebih parah daripada badan yang sakit. Badan yang sakit menggugurkan dosa kalau ikhlas, tapi kalau hati yang sakit justru menambah dosa. Hati yang sakit akan menambahkan kehinaan, tetapi jasad yang sakit menambah kemuliaan bagi orang yang sabar dan ikhlas. Dan sesungguhnya hati yang sakit itu bersama dengan orang munafik. Tetapi apabila jasad yang sakit, dia kalau ikhlas bersama dengan orang-orang yang diuji sakit oleh Allah, layaknya Nabi Ayub, layaknya Abu Kilabah. Dua nama yang saya sebutkan adalah dua orang yang solih yang mendapatkan surga disebabkan sabarnya mereka mendapatkan jasad mereka yang sakit. Tapi kalau hati kita yang sakit, kita bersama dengan orang munafik, bersama dengan orang musyrik, dan bersama dengan orang-orang kafir, dan tidak ada tempat bagi mereka kecuali adalah neraka, dan kita berlindung diri dari segala macam kerusakan yang disebabkan hati yang sakit. Dan tentunya ada perbedaan lagi. Jasad yang sakit itu hanya menghilangkan kenikmatan makan dan minum, tapi tidak menghilangkan kenikmatan ibadah. Tetapi kalau hati yang sakit tidak menghilangkan kenikmatan makan dan minum, tapi menghilangkan kenikmatan ibadah. Makanya kalau ada orang yang dia hatinya sudah sakit, susah dia menikmati Quran, susah dia menikmati bacaan malamnya ketika dia tahajud, susah baginya untuk kemudian menjalani ketaatan. Kenapa? Hati yang sakit itu menjadikan segala ketaatan itu menjadi hambar. Tapi kalau jasad yang sakit, maka dia masih nikmat dalam beribadah. Cuma yang hilang kenikmatannya satu, makan menjadi hambar, minum terasa mual. Tetapi hatinya tetap menikmati ketaatan ia kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita mengerti, sungguh jasad yang sakit lebih ringan daripada hati yang sakit. Dan hati yang sakit salah satu sebabnya karena dia kurang menempa jiwanya, menempa kalbunya dengan proses pembersihan jiwa yang disebut tazkiyatun nufus. Dan inilah yang kita khawatirkan ketika hatiku dan hatimu tercelup di dalam penyakit, maka akan menjadikan rusak ibadah kita kepada-Nya. Maka kita akan teruskan kajian kita. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya di antara tema yang kita bahas adalah tema tentang masalah niat, di mana niat menjadi masalah yang penting karena pekerjaan hati yang paling tinggi dan paling pokok, serta menjadi prioritas ketika kita mengkondisikan hati adalah bagaimana menempa hati kita supaya ikhlas di dalam kita menjalani ibadah kepadanya. Dan kita telah mengetahui pula konkretnya ketika hati yang ikhlas adalah hati yang tidak mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan pujian ketika dia menjalani kehidupan. Dia tidak mengharapkan materi ketika dia sedekah, dia tidak mengharapkan dunia ketika dia sholat, dan dia tidak mengharapkan balasan di dunia ketika dia berinfak. Tetapi semata-mata setiap ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan, tidak ada yang dia niatkan kecuali adalah ridhonya Allah. Kemarin telah kita bahas betapa parahnya kehidupan seseorang. Sebentar ibu ya, ini ada telepon penting. Halo, assalamualaikum. Nembe ngajar pak, ngajar. Teng Jakarta, anten apa pak? Oh nggih, niki bar niki langsung mangsul kula. Bar ngajar. Oh ngoten nggih. Oh nggih nggih nggih nggih nggih. Mangke tak cek nggih. Nggih. Mangke tak cek nggih. Nggih, mangke tak cek nggih. Nggih, nggih. Oh nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, ngoten nggih, nggih, nggih, kula nambah ngajar nggih. Nggih, nggih. Nggih, ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Telepon penting. Kita akan lanjutkan. Maka setelah kita mengetahui pada mukadimah yang pertama tentang kondisi hati yang ikhlas adalah hati yang mengharapkan ridhonya Allah, tidak mengharapkan dunia dan materi, karena ibadah itu tidak boleh dihargai dengan sekeping niatan dunia. Di mana banyak sekali masyarakat muslim yang hari ini ketika mereka belum mengetahui ini, banyak di antara kita yang menyelipkan niatan dunia ketika mereka beribadah. Mengusap kepala anak yatim supaya proyeknya berhasil, mengundang anak yatim supaya usahanya yang dialitis menjadi berhasil gemilang. Semua perkara itu seakan-akan memberikan kepada kita makna beribadah tetapi niatannya untuk dunia, dan itu merupakan salah satu perkara yang berlawanan dengan sifat keikhlasan, bahwasanya ibadah kita hanya untuk mengharapkan ridhanya Allah dalam kehidupan kelak di akhirat, yaitu adalah surga. Tidak bisa ditebus dengan dunia, tidak perlu ditebus dengan proyek dan apa yang kita rintis, karena sesungguhnya Allah paling benci kalau ridhonya itu disamakan dengan niatan dunia. Padahal dunia di sisi Allah tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk, dan Allah paling benci kepada manusia yang menyamakan ridhonya dengan sayap seekor nyamuk yang Allah tidak hargai sama sekali. Inilah yang menjadikan kita mulai memperbaiki bahwasanya kehidupan yang kita lakukan dan kita kerjakan yaitu betul-betul adalah ibadah yang betul-betul mengharapkan ridhanya Allah, dan tidak boleh untuk mengharapkan apapun selain dari keridhaan Allah. Maka kita buka pada halaman yang ke-17. Pada halaman yang ke-17 kita mengetahui niat itu bukan sekedar ucapan nawaitu, ya. Jadi niat itu bukan hanya ucapan nawaitu. Sekarang kita buka di sini, kita bedah Jadi kita bedah satu kata, satu paragraf, satu paragraf. Beliau mengatakan niat itu bukan sekedar ucapan nawa itu. Jadi akhirnya kita mengetahui kalau niat tidak perlu kita ucapkan, karena sesungguhnya niat itu tidak perlu disampaikan dengan lisan. Hanya satu kali niat itu diucapkan. Kapan niat itu perlu diucapkan? Yaitu ketika kita akan melaksanakan haji ataupun umrah. Labbaika Allahumma labbaik. Maka sesungguhnya kita ketika waktu haji baru mengucapkan dan melafadzkan niat. Tetapi dalam perkara-perkara selain itu tidak ada tuntunan satupun dari hadis ataupun riwayat yang sahih yang dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah mengucapkan niat. Karena niat itu sebenarnya pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Dimana ketika kita meniatkan sesuatu, kita tanamkan kepada hati kita sesuai dengan niat yang ingin kita dapatkan. Di antara perkara yang tidak perlu kita lakukan adalah melafadzkan semua perkara yang kita lakukan dengan niat. Karena Nabi ketika akan hijrah, apakah Nabi mengatakan nawaitu an wahajir, saya berniat untuk hijrah? Nabi tidak mengucapkan itu dengan lisannya. Sebagaimana Nabi ketika beliau akan bersedekah, Nabi juga tidak mengatakan nawaitu an atasoddak, saya berniat untuk bersedekah. Karena fungsinya niat itu apa? Memisahkan antara sesuatu niat yang salah dengan niat yang benar. Dan kondisi itu hanya bisa ditakar oleh hati, bukan dibantu dengan, bukan dengan lisan kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, dari mana asal-muasalnya perkara lafadz niat itu, pelafatannya itu muncul? Pelafatan itu muncul dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, di mana para pengikutnya Imam Syafi'i mereka mengatakan mengucapkan niat di dalam lisan untuk membantu hati. Tetapi pendapat ini pendapat yang lemah. Maka sesungguhnya yang paling mulia bagi kita bahwasanya niat itu adalah anggota hati kita yang bicara, dan sesungguhnya cukuplah hati kita yang bicara ketika kita meniatkan atas ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak perlu kita untuk memikirkan niat di dalam lisan. Tapi yang terpenting niat yang kita miliki, apakah kita kerjakan untuk Allah ataukah selain Allah, itulah yang penting di dalam penetapan niat. Jadi sekali lagi, an-niyatu mahalluha fil qalbi la fil lisani. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, an-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya ada di hati. Walaisa fil lisani, dan niat itu tempatnya bukan di lisan. Jadi niat itu di hati. Ibu datang ke sini kan ibu tidak perlu uritu an ata'allama, nawaitu an ata'allama ma'a Ustaz Umar lillahi ta'ala. Saya berniat datang untuk belajar sama Ustaz Umar kitab Tazkiyatun Nufus karena Allah. Kan enggak perlu. Lagian juga pasti repot dan pasti enggak hafal doanya. Tapi yang paling penting bukan karena enggak hafal, tapi karena memang hakikatnya ibu datang ke sini ingin mendapatkan ilmu supaya apa yang salah menjadi benar, apa yang kurang benar menjadi benar ketika kita niatkan semata-mata karena Allah. Karena fungsinya niat memisahkan niat yang salah supaya muncul niat yang benar. Jadi bukan pekerjaan lisan. Ya. Tetapi kalau kita mendapati ada saudara-saudara kita yang masih ngotot untuk kemudian mereka menggunakan pelafatan niat dalam satu ibadah, sampaikan dengan cara yang lembut, sampaikan dengan cara yang baik. Karena mungkin mereka belum mengetahui bagaimana hakikatnya. Tetapi kita berikan ruang toleransi bahwasanya itu memang di antara pendapatnya Syafi'iyah. Walaupun kita tetap yakin niat itu tidak perlu dilafadzkan di dalam lisan, tapi niat itu yang paling penting, hatimu yang bicara, itulah niatmu yang sesungguhnya. Ya. Nah, sekarang di sini lalu kemudian beliau menyampaikan, lebih dari itu ia adalah dorongan hati seiring dengan futuh pembukaan dari Allah. Kadang-kadang ia mudah dicapai, kadang-kadang dia sulit untuk dicapai. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan urusan din akan mendapatkan kemudahan dalam menghadirkan niat untuk berbuat kebaikan. Di sini kemudian beliau menyampaikan sesungguhnya untuk mengarahkan niat hanya terarah kepada Allah itu bukan sesuatu yang gampang. Terkadang gampang, terkadang susah. Kadang-kadang ibu ketika meniatkan sesuatu dari ibadah yang ibu lakukan, dan niatnya adalah untuk karena Allah semata, itu jatuh bangun kita menghadirkan niat. Contoh dalam masalah kompleksitas masalah rumah tangga, ibu kemudian ketika berkhidmah sama suami, maka terkadang ibu ikhlas apapun yang ibu terima. Tapi terkadang kita susah untuk ikhlas ketika kita mendapatkan apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka di sini beliau pun mengatakan semacam itu. Sesungguhnya ketika menempatkan niat dan menempa hati kita di dalam niat yang benar, itu terkadang kita mendapatkan hal itu mudah, tapi terkadang itu sulit. Dan siapa orang yang mereka itu selalu mudah untuk meniatkan hatinya semata-mata karena Allah, yaitu adalah mereka yang hatinya dipenuhi dengan urusan agama, dia selalu mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya, mereka lah yang berpotensi besar untuk mampu meniatkan apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka lakukan itu semata-mata karena Allah. Ketika dia senantiasa menempa hatinya dan senantiasa terisi dengan urusan din. Din itu agama, ibu. Jadi di sini kita belajar, kalau kita sering bertanya, Ustaz, bagaimana hati saya untuk senantiasa ikhlas? Bahwasanya hidup ini adalah untuk ibadah. Hidup ini adalah untuk Allah. Maka beliau menyampaikan di sini, orang yang senantiasa hatinya sibuk dengan urusan din, hatinya sibuk dengan urusan agama, maka dialah yang lebih mudah terbantu hatinya untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap niat yang dia miliki. Kalau memang betul-betul dia niatkan karena Allah ketika sibuk dengan urusan agama. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan niat itu selalu hangat, ikhlas karena Allah, jangan pernah jauh-jauh dari majelis ilmu, karena sesungguhnya majelis ilmu merupakan bagian dari din untuk mengingatkan kita. Makanya ibu perhatikan, orang yang jauh dari majelis ilmu selalu berbeda sikapnya, karakternya dengan orang yang dekat dengan orang yang di majelis ilmu. Jujur deh ibu, kalau ibu kenalan sama orang baru, kemudian ibu 1, 2 menit, 3 menit ngobrol, ibu langsung tahu orang ini adalah orang yang sering datang ke kajian, orang ini adalah jarang datang ke kajian. Itu refleks terbentuk, bukan kemudian kita langsung memvonis, bukan. Yang ingin saya sampaikan, hati kita langsung refleks itu bisa membedakan. Dan ternyata ketika kita sudah senang dengan kajian, maka kita akan nyaman ketika bertemu dengan orang yang juga senang datang ke kajian. Dan ketika datang, akhirnya apa? Seringnya datang ke kajian itu upaya untuk menghangatkan hati kita, supaya hati kita sibuk dengan urusan agama Allah. Karena orang yang sibuk dengan urusan agama Allah, maka lebih mudah untuk ikhlas ketika dia selalu tertempa dan mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Makanya biasanya ini, biasanya gimana? Kalau kita habis datang kajian, maka kita kan berubah. Ada yang berubahnya 5 menit, ada yang berubahnya 10 menit, ada yang berubah makan snack pisang goreng kejunya langsung lupa. Tapi ada yang 3 hari, 4 hari, dia masih aja. Ada yang 5 hari, ya, ada yang sampai seminggu, tapi kemudian akhirnya luruh kembali. Kenapa kayak gitu, Ustaz? Iya, kita enggak mungkin ibu terbayang terus iman sebagaimana ketika kita duduk di majelis ilmu. Kalau kita kemudian iman kita sebagaimana kita sedang duduk di majelis ilmu, para malaikat akan turun untuk menyalamin kita. Semua ada waktunya. Makanya kadang kita teringat kembali bagaimana kewajiban kita di dalam agama, kadang-kadang itu hilang, luruh, luntur setelah berlalunya waktu. Datang kembali ke kajian, kembali lagi mendapatkan nasihat, supaya hati kita hangat kembali ketika kita mendapatkan kesibukan memikirkan agama Allah pada ayat dan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau orang bertanya, gimana sih supaya kemudian mampu untuk ikhlas, ya dengerin nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Pelajari, ungkap, singkap semua apa yang disampaikan oleh Allah, maka disitulah hati kita lebih mudah berpotensi mendapatkan kebaikan dan lebih mudah untuk ikhlas ketika kita tidak pernah jauh dari kesibukan kita bersama dengan agama yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Ya, pasti deh, orang yang jauh dari majelis ilmu itu jauh lebih sulit untuk ikhlas. Tapi orang yang dekat dengan majelis ilmu, maka lebih mudah untuk ikhlas, walaupun itu bukan jaminan mutu 100%. Tapi kalau ada orang yang mengatakan belum tentulah orang yang dekat majelis ilmu paling ikhlas, kita menjawab, Kalau yang dekat majelis ilmu aja belum tentu ikhlas, apalagi yang jauh dari majelis ilmu. Jadi kalau tingkat keikhlasan ibu menjadi istri di dalam keluarga mulai hilang, luntur, gak usah kemana-mana, datang aja ke kajian, duduk, dengarkanlah apa yang disampaikan ketika menampaikan kitabullah dan sunnah. Maka hati kita akan mendapatkan nutrisi, kekuatan. Walaupun itu cuma 30%, 40%, tapi biasanya itu sudah bermanfaat untuk menutupi kelunturan dari apa yang telah kita hilang dari beberapa waktu sebelum kita datang ke kajian. Betul apa yang disampaikan oleh beliau. Maka di sini kemudian dilanjutkan. Mari kita baca kembali. Sebab ketika hati telah condong kepada pangkal kebaikan, maka ia pun akan terdorong untuk cabang-cabang kebaikan. Maka sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia, maka akan mendapatkan kesulitan besar untuk mencapainya. Beliau kemudian menyampaikan, kalau orang itu sebaliknya, dia datang, dia orang yang tidak menyibukkan dirinya pada agama Allah, tapi dia menyibukkan dirinya datang pada gemerlap dunia. Dia datang kepada tempat-tempat yang riuh dan gaduh dalam urusan dunia. Maka orang yang datang ke tempat-tempat semacam itu, yang menawarkan senyuman berlandaskan dari syahwat, maka orang semacam itu ketika kita berkumpul sulit untuk kita ikhlas. Jadi akhirnya apa? Karena dia tidak pernah mendapatkan nasihat di tempat-tempat yang semacam itu. Makanya sang pengarang, sang penyusun buku ini mengatakan, siapapun yang sering datang ke tempat-tempat yang gemerlap dengan dunia, sulit akan menempa dirinya di dalam keikhlasan. Karena yang terbayang-bayang itu adalah urusan dunia dan urusan dunia. Orang yang sering datang ke tempat-tempat yang riuh dengan dunia ibu, maka akhirnya apa? Dunia itu semakin besar di pelupuk mata kita. Semakin memikirkan dunia, semakin rendah nilai surga. Tapi sebaliknya, semakin kita memikirkan surga, semakin rendah nilai dunia. Tergantung yang menyibukkan kalbu kita dan apa yang ada di balik mata kita itu yang penting. Jadi kalau kita sudah sibuk mikirin surga, dunia itu tidak ada harganya kan? Kita misalkan ditipu sudah tidak apa-apa, nanti dapat gantinya di surga. Ketika kita mendapatkan semua rencana-rencana kita gagal, tidak sebagaimana yang kita bayangkan, maka kita selalu ingat dunia, selalu ingat surga. Kalau orang ingat surga, maka akan tampak rendah nilai dunia. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mikirin dunia, maka orang yang selalu memikirkan tentang urusan dunia, maka akan rendah nilainya surga. Makanya mereka coba, orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia, orang mabuk kepayang dengan dunia itu, surga itu seakan-akan tidak ada harganya. Dan ibu harus paham, tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia. Jadi jangan pernah menganggap penipu yang paling ulung itu koruptor, preman di perempatan jalan, bukan itu. Tapi sesungguhnya tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan orang yang beriman kecuali adalah dunia. Karena memang dunia itu menipu banget. Dan itulah yang menjadikan akhirnya gagalnya kita dalam keikhlasan, ketika selalu mengikuti arahnya dunia itu kemana. Dan dunia itu ibaratnya meminum air di lautan. Semakin banyak, bukan semakin mengenyangkan, semakin banyak akan semakin membuat kita haus. Makanya sampai-sampai Allah itu ibaratkan dunia itu kayak air. Allah kan ibaratkan dunia itu kayak air. Kenapa? Karena salah satunya, kalau kamu mendapatkan dunia itu kayak air, semakin kamu bermain-main, semakin kamu basah. Karena apa? Karena itulah fitnah dunia. Dan tidak ada penipu yang paling ulung kecuali dunia. Kita buka di dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-45. Iya, dibaca yuk. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin dan adalah Allah menyampaikan pada ayat ini, wadrib lahum masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi. Dan kemudian buatkanlah contoh bahwasanya perumpamaan dunia itu sebagaimana air hujan yang kami turunkan bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Ibu, sekarang saya tanya, kenapa Allah itu ibaratkan dunia itu kayak air? Bahkan secara harfiah saja, masyarakat Indonesia itu ternyata walaupun tidak pernah membaca ayat ini, tapi mereka sudah sepakat dan setuju. Kan kita sering berkata itu, dunia itu kan kayak air. Jun kemarin dapat untung gede ya, jualan jilbab iya, buat traktir-traktir, kayak air udah habis, kan gitu. Jadi ternyata walaupun mereka tidak pernah baca surat Al-Kahfi, ataupun kalau baca tidak tahu artinya, tetapi ternyata kita setuju bahwasanya dunia itu kayak air. Imam Qurtubi menerangkan, apa sih kemiripan antara dunia dengan air? Coba ibu sebutkan. Apa kemiripan dunia dengan air? Apa kemiripan dunia dengan air? Saya tanya, bukan saya menerangkan. Apa kemiripan dunia dengan air? Apa? Ya, yang pertama yaitu adalah Allah serupakan dunia itu kayak air, salah satu kesimpulannya, salah satu kemiripannya apa? Yaitu dunia itu kayak air karena sama-sama cepat hilang dan tidak pernah setia. Ibu kalau melihat air, ini nih air di sini, kemudian kesenggol, tumpah ke bawah. Apakah kemudian air itu akan bertahan di gelas, tidak mau jatuh ke bawah itu bergelayutan? Tidak bisa. Pasti dia langsung turun ke bawah, setiap turun ke bawah, hilang, sudah diserap oleh tanah. Sama dengan dunia. Dunia itu tidak pernah setia, ibu, nempel pada ibu dan nempel pada saya. Tidak pernah, dunia itu tidak pernah nempel. Ada nggak dunia yang nempel pada kita? Tidak ada. Kita ingin mengeluarkan 100 ribu, kemudian patimuranya menggelayut di kantong kita, tidak mau kita pakai. Karena apa? Karena mereka juga tidak pernah setia. Ibu mati, ya ibu ditinggal, sudah. Ibu ngumpulin dunia, ya, selalu minta hadiah terus dari suaminya. Ketika meninggal, ya sudah menjadi milik ahli warisnya. Dan tidak ada yang mau menemani ibu ketika ibu sudah bergalang tanah di alam barzakh. Kenapa? Ya dunia itu kayak air, ya tidak pernah setia. Kemudian dunia itu menguap. Kenapa? Sama dengan air itu menguap. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk memperlakukan dunia, ya kayak air. Air itu kan menguap. Sama dengan dunia, kalau kita tidak pandai-pandai menempatkan pada tempat-tempat yang Allah ridhoi, maka tidak ada faedahnya ketika sudah menguap. Coba, kalau kita sudah mati di hari kiamat, apakah dunia itu memberikan faedah untuk kita? Tidak. Tidak usah lama-lama deh ibu, ketika sakaratul maut aja sudah dunia itu tidak ada harganya. Makanya Allah kemudian serupakan dengan air. Yang ketiga adalah dunia itu kalau berlebihan justru malah kemudian merusak bagi orang yang beriman. Kalau berlebihan, kalau tidak memiliki iman yang kuat, dunia yang berlebihan itu merusak ibu. Sama kan kayak air ibu, air itu kalau ibu mendapatkan air, yaitu satu bak di kamar mandi, cukup, enak. Buat istinja enak, buat istijmar enak, dan buat yang lainnya juga enak. Tapi kalau ibu mendapatkan air bukan satu bak, ibu mendapatkan airnya satu rumah, Anda ada bisa ngapa-ngapain. Makanya ada itu di kawasan Bekasi. Saya ngomong di sini banjir ya Ustaz. Iya banjir, tapi hanya sampai mata kaki. Oh, saya kira sampai satu atap. Iya, enggak, itu salah itu kata dia. Cuma sampai mata kaki, tapi di lantai kedua. Jadi kemudian di situ kita mendapati bahwasanya dunia itu kalau berlebihan malah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau kemudian berlebihan, sampai kita mau buang hajat aja tidak bisa kan? Kenapa? Terlalu banyak. Tapi kalau kemudian kita hanya punya satu bak tempat air, satu tangki, enak kita buat istisya bisa, buat mandi bisa, buat masak nasi bisa. Sama itu dunia itu. Makanya jangan minta rezeki yang banyak. Tetapi mintanya apa? Rizqan thayyiban, rezeki yang baik yang menunjang kehidupan akhirat kita. Jangan minta yang banyak, karena tidak akan pernah ada kata cukup kalau sudah menyebut kata dunia. Yang keempat, apa itu persamaan antara dunia dengan air? Yang keempat, persamaan dunia dengan air itu apa? Bahwasanya dunia itu Sama kayak air, kalau ibu tidak hati-hati, ibu akan terkena cipratannya. Sama dengan dunia. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terciprat fitnahnya. Berapa banyak orang yang berubah, ibu, kompas kehidupannya dan kebenarannya ya disebabkan karena makanannya itu tidak jelas. Akhirnya apa? Rusak kompas kehidupannya dan fitnahnya itu menimpa kepadanya gara-gara dunia yang dia genggam itu terkena atau memberikan fitnah kepada dirinya. Coba kalau kita main air, kalau kita tidak hati-hati bisa basah kuyup kita dari ujung rambut sampai ujung jempol, ujung kaki. Sama dengan dunia, kalau kita tidak menyikapi dengan hati-hati, Masya Allah, sesungguhnya ketika bermain-main dengan dunia, kalau tidak hati-hati kita bisa kena fitnahnya dan bisa jadi kita tertipu olehnya. Kenapa? Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Saya bahkan kisah dua, ibu. Kita tidak membicarakan tentang orangnya, ibu, ya. Tetapi kita membicarakan bahwasanya dunia itu memang betul-betul menipu. Saya punya seorang jamaah yang Allah takdirkan beliau dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Beliau bangun rumah yang cukup besar di salah satu kawasan di Jakarta Pusat. Dan ketika beliau membangun rumah tersebut dengan niatan salah satunya, baik niatannya mulia, ibu. Saya bangun rumah besar itu, walaupun saat itu saya sempat menyampaikan, kenapa sih Pak harus sebesar itu? Tidak usah sebesar itu, Pak. Karena beliau agak dekat dan sering berkonsultasi dalam masalah-masalah kehidupan beliau. Dan sayalah orang yang pertama kali nyampaikan, tidak usah sebesar itu, Pak. Nanti Bapak kemudian terlalu repot dengan urusan rumah sampai akhirnya luput dari ibadah-ibadah yang penting. Beliau mempunyai alasan yang baik. Tidak apa-apa, Ustaz, supaya nanti kita bisa mengadakan kajian dan saya mau nanti kita mengadakan kajian di rumah. Saya bilang kalau masalah kajian itu lebih baik di masjid aja, Pak. Kalau di rumah itu tempat ibadah. Kalau mengaji itu yang paling mulia di masjid. Walaupun boleh di rumah kalau kondisi masjid tidak memberikan kesempatan dan akses. Tetapi beliau pengen punya, ya sudah, tidak apa-apa. Saya pengen ngadain kajian, Ustaz. Nanti Ustaz kajian di sini, nanti kalau ke Jakarta istirahat. Niatan baik, insya Allah. Sampai beliau kemudian membangun rumah satu per satu, kemudian hampir selesai. Udah wanti-wanti tuh sama anak. Wanti-wanti sama anak, Ustaz ini mau selesai, nanti kajian perdana sama antum. Khair insya Allah, jauh-jauh hari sebelumnya tolong disampaikan, Pak, supaya tidak tabrakan dengan jadwal yang lainnya. Insya Allah khair. Sampai kemudian tinggal beberapa hari, ibu. Rumah itu sudah mau jadi. Dan kemudian sudah mulai diisi dengan barang-barang. Beliau bersama istrinya sudah membeli barang-barang dan qadarullah belum punya keturunan. Beliau pergilah ke Pangasar, pergi ke Makassar. Dan ternyata di Makassar beliau mendapatkan serangan jantung. Dan akhirnya beliau meninggal dunia di Makassar. Dan belum pernah menempati rumah yang beliau bangun dengan susah payah. Kita tidak membicarakan beliau, karena insya Allah niatnya baik. Tapi yang kita bicarakan apa? Itulah dunia. Ibu tidak pernah mendapatkan pemain sinetron yang paling pendusta, dan paling merayu, dan paling genit menggoda, kecuali pemain sinetron itu adalah dunia. Sehingga kemudian akhirnya apa? Kita sering tertipu dengan dunia sendiri. Coba ibu, dunia dan setan itu mereka berkoalisi untuk kemudian selalu menghambat jalan kita menuju kepada surga. Setan dan dunia itu berkoalisi dan mereka setia dan tidak pernah bercerai. Sesuatu yang tidak pernah bercerai dalam kehidupan orang yang beriman itu apa? Koalisi antara setan dengan dunia itu koalisi sejati dan koalisi cinta yang romantis. Itu koalisi setan dengan koalisi dunia. Makanya mereka menghambat kita terus. Kita mau infak 1 juta, tiba-tiba di perjalanan kita melihat ada boneka lucu. Ah, adalah 700 ribu aja, 300 ribu beli boneka. Itu termasuk salah satu contohnya kayak gitu. Di situ kita mendapati apa? Di situ kita mendapati Masya Allah betapa dahsyatnya kehidupan dunia itu. Karena apa? Persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak ada penipu paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia. Sambilkan lagi kisah nyata yang kedua. Kisah nyata yang kedua, saya punya seorang saudara. Ketika beliau itu sampai menderita sakit yang cukup berat, yaitu kanker paru-paru. Maka kemudian ketika sakitnya semakin berat, sakitnya semakin berat. Dan beliau itu punya rumah yang cukup besar. Untuk ukuran seseorang yang seorang diri itu, bahwasanya itu terlalu besar, ibu. Ya. dan beliau belum punya istri dan tidak punya keturunan. Maka saya ketika ditakdirkan untuk berkunjung menjenguk beliau, saya mendapati beliau, menjenguk beliau dan saya dapati beliau. Saya memberanikan diri untuk ngomong. Ya, ya artinya saya manggilnya Lek, paman. Ini kan apa sakitnya semakin berat. Terus kemudian belum punya istri, belum punya anak. Maka saya menyampaikan kepada beliau, gini aja gimana. Ini rumah dijual yang besar ini, nanti kita ganti dengan rumah yang kecil. Sisanya kita pakai untuk membangun kelas-kelas di pondok. Karena apa? Selama kelas itu dipakai, maka selama itu pula akan mengalir pahala untuk paman. Karena apa? Karena itu menggantikan tangan-tangan manis dari seorang wanita yang biasa mendoakan seorang suami ketika meninggal dunia, dan menggantikan tangan-tangan mungil anak-anak kita yang tidak mendoakan kita kalau kita belum punya keturunan. Maka saya menata pelan-pelan dan saya sudah minta sama Allah supaya kata-kata ini sampai kepada hatinya beliau. Ibu tahu jawaban beliau apa? Beliau sambil ngeliatin itu. Ya, dan beliau itu punya kamarnya cukup besar. Dari semua rumah besar itu yang dia pakai hanya satu kamar aja saja. Laki-laki, Ibu. Laki-laki kan enggak bisa ngatur rumah. Ya paling membersihkan bisa, ngepel bisa, nyapu bisa. Tapi ngatur rumah, ratunya itu wanita, itu enggak bisa kemudian kita nafikan. Maka kemudian beliau ngeliatin begitu. Lalu kemudian beliau komentarnya singkat. Dahlah nak, biarkan aja. Ini pemberian dari bapak dan ibu, saya bawa sampai mati. Karena kalau kita orang Jawa, Ibu, kita enggak boleh nyalain. Orang Jawa itu selalu berprasangka bahwasanya peninggalan orang tua itu adalah peninggalan yang harus kita rawat sampai kita mati. Itu keyakinan, walaupun kurang benar. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan kembali kepada beliau. Lek, paman, kalau ingin berbakti sama mbah, ingin berbakti sama bapak dan ibu, caranya bukan dengan kita mempertahankan rumahnya, tapi caranya dijual saja, tapi bermanfaat untuk kita. Justru itulah yang lebih bermanfaat. Kalau kemudian bapak dan ibu kita mendapati rumah ini, sudah tidak ada, mereka sudah berpindah ke alam barzah kok. Dan saya yakin bapak ibu sudah juga tidak ngurusin rumah, karena mereka sudah pindah ke alam dunia yang lainnya. Tapi keyakinan itu, ya karena beliau sudah mendapatkan dari kecil, yang tidak bisa kita merubah dengan instan, kan? Intinya beliau menolak. Ternyata tidak butuh waktu yang terlalu lama, ternyata Allah menakdirkan bahwasanya paman saya ini kemudian akhirnya beliau meninggal dunia. Insyaallah. Dalam keadaan tidak ada istri, tidak ada keturunan, rumah itu yang besar itu akhirnya apa, Ibu? Rumah yang besar itu akhirnya menjadi apa? Menjadi warisan. Diwariskan kepada kakak-kakaknya, adik-adiknya. Di mana saya tahu tidak semua kakak-kakaknya secocok dengan beliau, tidak semua kakak-kakak dan adiknya itu sependapat dengan beliau. Tapi yang namanya kakak, namanya adik kandung, dapat warisan atau tidak? Dapat, walaupun kemudian dia tidak sependapat. Karena apa? Paman ini tidak punya istri, tidak punya anak. Akhirnya apa? Jatuh ke kakak dan adik. Padahal yang dihisap atas harta itu, walaupun dikasihkan ke orang lain, yang dihisap siapa? Yang meninggal itu. Yang meninggal itu. Disitulah kita akhirnya, oh ya Allah, saya insya Allah menghormati beliau dengan apa yang beliau pilih. Bahwasanya beliau itu pengen menghormati apa yang ditinggalkan orang tuanya. Tapi pelajaran yang pengen saya ambil dari kisah yang pertama dan kisah yang kedua itu apa? Itulah yang kita dapatkan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Kamu akan dapati sebuah penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita, dan itu adalah dunia, penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita. Makanya menjadikan kita akhirnya paham, orang yang sudah terikat dengan hiruk pikuk dunia terus, akhirnya apa? Lemah komitmennya kepada perjuangan. Lihat aja, Ibu, enggak usah jauh-jauh. Santri, kalau kemudian yang dilihat itu, misalkan santri yang dilihat itu adalah tayangan-tayangan dunia terus, cita-citanya pasti rendah, cita-citanya pasti dunia saja. Tapi kalau kemudian santri selalu ikut kepada kebaikan, berjuang kepada orang yang berjuang, selalu cita-citanya tinggi untuk menegakkan agama Allah. Kenapa? Hati kita akan tersibukkan dengan apa yang ada di sekitar kita. Makanya kalau ibu bersama dengan orang yang selalu ngomong dunia terus, walaupun kita kadang-kadang bersama mereka untuk menjaga komunikasi, hati-hati, tidak ada pertahanan yang paling ibu jaga saat itu kecuali apa? Hatinya ibu. Kalau tidak, ibu akan melihat pesona dunia yang dia bawa beda dengan pesona dunia yang ibu miliki. Ibu akan tertarik. Ibu kemudian melihat pertama kali apa? Sepatunya. Ibu melihat apa? Tasnya. Ya kan? Akhirnya kemudian kalau kita tidak kuat, ya akhirnya kemudian kita jatuh. Hilang itu keinginan kita untuk beribadah kepada Allah. Keinginan kita berganti hanya untuk menggenggam dunia itu saja. Ya? Makanya betul yang disampaikan oleh beliau. Sebaliknya, orang yang hatinya dipenuhi dengan kecenderungan kepada gemerlap dunia, maka dia mendapatkan kesulitan untuk mencapai keikhlasan hati. Ya, bahkan dalam mengerjakan yang wajib untuk menghadirkan niat dengan baik, dia bersusah payah. Bahkan hanya untuk kemudian dalam perkara yang wajib, dia itu bersusah payah kalau sudah dengan nilai dunia, orang yang sudah gemerlap dengan dunia. Contohnya gimana, Ibu? Nah, kita ambilkan contoh. Jadi Masya Allah ya, setiap kata-kata yang disampaikan beliau itu semuanya mutiara. Bahkan kalau kita sudah akrab dengan orang yang menjadi pecinta dunia, kalau dalam bahasa Arabnya muhibbud dunia, orang yang sudah dekat dengan orang yang cinta dunia, bahkan kita itu sampai terkena polusinya. Sampai-sampai dalam ibadah yang wajib pun kita akhirnya susah untuk menghadirkan niat. Contoh, ibu sama orang yang sudah meremehkan tentang agama, senangnya tentang dunia sini, nengok sana, dunia sini, nengok sana, dunia sana. Sampai-sampai ketika ibu mengatakan, saya mau sholat nih azan. Maka ibu akan sulit, kenapa? Ah, gak enak, sungkah, dia kan lebih kaya daripada saya. Ah, dia kan jabatannya lebih tinggi, maksud sih saya memerintahkan mobil berhenti, wong dia yang kemudian yang ngajak saya, tuh. Sampai urusan kita akan mengatakan sesuatu pun menjadi sangat susah. Makanya kalau kita mampu, ibu maaf, bergaulah dengan orang yang punya dunia tetapi dia itu orang yang solih. Kenapa? Ni'mal malu lirajuli solih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang solih. Kita akan mendapatkan kebaikan darinya ketika tertular dengan kebaikan. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang sudah gemerlap dengan dunia dan dia tidak paham agama, dan selalu dari tutur katanya selalu mendewa-dewakan dan mengagung-agungkan dunia, maka maaf, jangan terlalu sering bepergian bersama mereka. Karena bepergian bersama mereka akan melibatkan kita kepada sesuatu yang buruk. Bahkan menghadirkan niat untuk beribadah yang wajib pun susah. Bahkan berniat untuk beribadah yang wajib pun susah. Jadi sampai kita mengatakan begini, tidak mampu kita. Kenapa? Dia lebih kaya daripada saya. Akan mengatakan gini, sudah sulit. Dia lebih terhormat kedudukannya daripada saya. Akan mengatakan ini ilmunya, bahkan hanya kita ingin untuk menyampaikan apa yang kita yakini pun jadi susah. Kenapa? Oh, kehormatan dia atau statusnya dia, jabatannya lebih tinggi daripada jabatan saya. Tuh, akhirnya jadi semuanya menjadi keluh ketika kita banyak berdampingan dengan orang-orang yang menjadi pecinta dunia tapi tidak tersentuh dengan ilmu. Dan ada satu kaidah penting yang harus kita pahami. Kaidah penting itu apa? Su'ul khuluqi yu'ti. Su'ul khuluqi yu'ti artinya apa? Penyakit buruk itu selalu nular, Ibu. Jadi kalau ada orang yang sampai punya penyakit buruk, ingat-ingat ya, penyakit buruk itu nular. Su'ul khuluqi yu'ti. Jadi makanya kalau kemudian kita mendapati ada sebuah penyakit buruk, maka kemudian hindari, betul. Bentengi, betul. Karena sesungguhnya yang pertama kali akan menjadi korban itu kondisi hati kita ketika bersama mereka. Ketika mereka tidak memahami agama dan lalu terus dengan urusan dunia. Biasanya orang yang bertobat, kenapa orang yang bertobat banyak yang gagal? Ya karena sulitnya dia menghilangkan atau sulitnya dia untuk mencari komunitas, untuk mengganti komunitas yang sebelumnya. Disebabkan apa? Ya karena masih tertarik dengan dunia dan dunia. Makanya sekali lagi saya katakan kepada diri Anda sendiri dan kepada ibu masing-masing, tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita kecuali adalah dunia. Sekarang kita bahas. Kita buka pada halaman yang ke-18. Ya. Pada halaman yang ke-18 kita baca. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Diterangkan hadis yang disampaikan dari Umar bin Khattab. Ini hadis yang disebut dengan sepertiga dari seluruh hadisnya Nabi. Itu intinya pada hadis Umar bin Khattab. Makanya disebut dengan sulusul sunnah, yaitu sepertiga dari seluruh kehidupan intinya hadis Rasulullah itu merangkum pada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dari segala amal itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang niatnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapati Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niatnya itu untuk dunia yang dia dapatkan ataupun perempuan yang dia ingin nikahi, maka sesungguhnya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekarang lihat ibu, kita akan membahas tentang satu hal yang indah. Perhatikan hadisnya. Sekarang tolong buka hadisnya. Dilihat hadisnya. Di situ dikatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Nabi menyebut kata Allah dua kali dan Nabi menyebut kata Rasul dua kali. Berapa? Dua kali kan? Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Kenapa disebut dua kali di dalam hadis itu? Karena sesungguhnya tidak ada keberuntungan orang yang apabila perbuatannya dan perkataannya hanya untuk Allah dan Rasulnya, pasti dia akan dapetin Allah dan Rasulnya, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Tapi perhatikan ibu, ketika Allah menyebut kata apa itu dunia, dan Allah menyebut kata imro'ah, imro'ah itu perempuan. Ketika Allah menyebut kata dunia dan wanita pada hadis ini, Allah cuma sebutkan sekali. Rasulullah cuma menyebutkan sekali, barang siapa orang yang cari dunia ataupun cari perempuan, ya dapatnya itu. Kenapa tidak dikatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yang kihwa fahijratuhu lidunyahu awimra'atahu. Tidak mengatakan itu. Syekh Husaimin mengatakan, kenapa ketika Rasulullah menyebut orang yang mencari dunia dan orang yang mencari perempuan tidak disebutkan secara khusus akan mendapatkan wanita dan dunia? Karena pada hakikatnya orang yang berkata dan berbuat hanya untuk dunia dan untuk wanita, saking rendahnya Nabi tidak mau mengulang dua kali. Paham? Ya. Jadi ketika Nabi itu kemudian menyebut kata, barang siapa orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, karena ini penting keberuntungan, Nabi nyebutkan dua kali. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapati Allah dan Rasulnya. Disebut dua kali oleh Nabi. Tapi ketika Nabi menyebutkan barang siapa orang yang nyari hijrahnya itu karena dunia ataupun karena perempuan yang dia nikahi, Nabi tidak mengatakan maka dia akan mendapatkan dunia dan akan mendapatkan perempuan. Tidak. Tapi Nabi cukup menyebutkan sekali saja. Barang siapa yang niatnya hanya untuk dunia ataupun untuk perempuan, ya dapatnya itu. Nabi gak menyebutkan lagi kata perempuan dan tidak menyebutkan kata dunia. Kenapa? Saking murahnya dan rendahnya tentang itu sampai Nabi tidak mau nyebut dua kali. Ya. Jadi barang siapa orang yang kemudian hanya dalam kehidupan ini dunia tok yang dia ingin dapatkan, ataupun sampai menjadikan dia hanya untuk ingin mendapatkan wanita yang dia puja, ya sudah dapatnya itu. Dan itu sesuatu yang rendah. Kenapa? Karena di akhiratnya nanti gak dapat apa-apa ibu. Nah, dapat apa-apa, sudah tertukar dengan balasan di dunia. Ingat loh, balasan itu ada dua. Ada balasan di dunia, ada balasan di akhirat. Ada orang yang dibalas di dunia, tidak dibalas di akhirat. Ada orang yang tidak dibalas di dunia, tapi dibalas di akhirat. Tapi ada yang ketiga, orang yang dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Paham? Kita ambil, ditulis saja. Manusia dalam pahala. Manusia dalam pahala. Ada yang di Ada yang diganti oleh Allah di dunia, diganti oleh Allah di akhirat. Ini orang yang beruntung-beruntung. Tapi bukan hanya mereka saja yang beruntung. Orang yang diganti di dunia, diganti di akhirat. Ya, contohnya ibu infak 1 juta, langsung mendapatkan 1 M gantinya. Tapi itu tidak menghilangkan keikhlasan ibu. Nanti kemudian balasan di akhiratnya lebih dahsyat. Ada yang kedua, orang yang beramal, beribadah, pahalanya tidak diganti oleh Allah di dunia, tetapi diganti oleh Allah di akhirat. Artinya apa? Dia beribadah gitu, tapi nggak diganti oleh Allah di dunia, tetapi Allah menggantinya di akhirat. Contohnya siapa ibu? Contohnya siapa? Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar itu termasuk salah satu pemilik harta yang mana hartanya itu dipuji Nabi. Kenapa? Semua harta yang ditanam oleh Abu Bakar itu tidak dibalas oleh Allah di dunia, tapi dibalas oleh Allah kelak nanti di akhirat. Ya. Makanya kemudian Nabi kalau sudah menyebut hartanya Abu Bakar itu, tidak ada yang keluar dari beliau dan hatinya kecuali kekaguman kepada hartanya Abu Bakar. Ada yang ketiga, orang yang diganti di dunia, orang yang diganti di dunia, tapi tidak diganti di akhirat. Contohnya siapa ini? Contohnya orang kafir ataupun orang yang meniatkan ibadahnya hanya untuk dunia tok. Makanya dia diganti di dunia tapi tidak mendapatkan balasan di akhirat. Jadi ada orang yang mereka yang ketiga, dia beramal, ya, diganti oleh, tadi apa yang ketiga? Diganti di dunia tapi tidak diganti di akhirat. Dia diganti di dunia, contohnya ada orang yang kemudian dia itu pingin hanya dapat dunia tok. Kalau diomongin gak boleh ibadah untuk dunia, apa-apa yang penting saya kaya aja. Masalah nanti di akhirat gak perlu saya. Mungkin dia mendapatkan dunia, diganti oleh Allah di dunia, tapi jelas di akhiratnya gak dapat apa-apa. Dan yang paling parah itu apa? Yang keempat, gak diganti di dunia, gak diganti di akhirat. Ya, ibadahnya gak ikhlas, bukan karena Allah, berantakan niatnya, berantakan tujuannya, gak diganti di dunia, gak diganti di akhirat. Akhirnya apa? Gak dapat apa-apa. Di dunianya belum tentu dapat, di akhiratnya juga gak dapat apa-apa. Nah itu kemudian menjadi orang yang paling merugi. Pilihan bagi orang yang beriman itu yang mana? Yang kedua atau yang ketiga, yang pertama atau yang kedua? Diganti di dunia, diganti di akhirat. Kalaupun gak dapat, maka kalaupun ibu gak diganti di dunia, maka pasti ibu akan mendapatkan ganti di akhirat. Sudah itu. Berarti ada yang sia-sia? Tidak ada yang sia-sia. Jadi ibu misalkan infak 300 juta, kok nggak dapat itu? Kemudian 21 miliar, karena 700 kali lipatnya. Bukan berarti kemudian ibu langsung sedih, putus asa, enggak. Berarti Allah menggantinya untuk ibu nanti di akhirat. Dan orang yang diganti di akhirat itu enak. Kenapa? Berarti kemudian betul-betul nanti ketika mendapatkannya itu betul-betul nikmat, karena sudah menunggu dengan lama. Contoh gampangnya, ibu sekali sama-sama minum. Saya ini minum nih, satu gelas dari tadi tidak habis-habis nih. Ya. Kenapa? Ya karena kemudian saya sudah minum sebelumnya, makanya tidak terlalu butuh minum. Coba kalau kemudian saya minumnya ini nanti jam 6 ketika saya puasa, misalkan hari Senin ini saya puasa. Apa yang terjadi? Kalau saya betul-betul puasa, mungkin tidak usah nunggu, 5 menit juga sudah butuh 3 gelas. Kenapa? Nikmatnya terasa. Kadang-kadang Allah itu menahan ibu, Allah tahan berbagai macam pahala yang ingin kita dapatkan. Kenapa sih Allah tahan untuk kita tidak dikasihkan di dunia? Karena Allah memerintahkan kamu nunggu, tunggu sebentar, nanti di akhiratnya kamu akan merasakan nikmatnya. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita paham kenapa sih orang yang beriman itu kok ujiannya banyak, tidak selesai-selesai. Kan? Karena saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa ya ujian orang yang beriman itu banyak? Loh, dengan Allah memberikan ujian itu, pertama, supaya dia itu paham, dunia itu bukan tempat yang nyaman. Coba kalau orang yang beriman itu tidak pernah dikasih dengan oleh Allah ujian, akhirnya terlalu nyaman di dunia, tidak butuh akhirat. Amat terlalu nyaman di dunia. Makanya orang yang beriman, kenapa kok dikasih ujian itu kayak hujan deras, disambung dengan petir, halilintar, kilat, tidak selesai-selesai. Karena kemudian Allah itu ingin menanamkan kepada orang yang beriman, jangan terlalu nyaman di dunia, karena tempatmu nanti adalah di surga. Yang kedua, kenapa Allah berikan ujian bagi orang yang beriman itu terus menerus, tidak selesai-selesai? Yang kedua, supaya nanti balasannya ketika di akhirat lebih terasa, kita rasakan nikmatannya daripada ketika kita diberikan pahala di dunia. Itulah nikmatnya. Mengapa orang yang beriman, mereka akhirnya diberikan ujian yang besar, karena Allah berikan gantinya nanti di akhirat. Ya. Jadi disitulah kita memahami, itulah yang menjadikan akhirnya Nabi mengingatkan kita, perhatikanlah niat, karena sesungguhnya niat itu merupakan perkara yang sangat mahal kedudukannya di sisi Allah. Dan Allah itu paling benci kalau hati kita bercabang. Ya. Jadi kalau hati kita kemudian sampai tidak ikhlas, itu hakikatnya hati kita bercabang. Dan Allah paling benci kepada hati yang bercabang, meniatkan Allah dan meniatkan selain Allah dari setiap perkataan dan perbuatan. Kemudian kita baca, Imam Syafi'i berkata, hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Nah, tadi saya katakan kan, hadis itu intinya ada berapa ibu? Saya pernah nyampaikan enggak? Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu intinya ada tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab masalah niat. Mau ditulis? Sudah atau belum? Belum ya, sudah ditulis. Hadis-hadis yang kemudian datang dari Rasulullah, hadis yang datang dari Rasulullah itu intinya ada tiga hadis. Yang pertama hadis dari Umar bin Khattab, yaitu hadis tentang masalah niat. Hadis dari Umar bin Khattab yaitu hadis masalah niat. Sudah. Yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis masalah ittiba. Yang ketiga, hadis dari Nu'man bin Bashir, menjaga harta dari yang haram dan syubhat. Nu'man bin Bashir. Hadis menjaga harta dari yang haram ataupun syubhat. Sudah? Ya. Maka hadis ini disebut dengan hadis yang disebut dengan sepertiga ilmu. Karena apa? Karena kebesaran kandungan yang dimiliki di dalam hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, yaitu hadis masalah niat. Ya. Kalimat hanya saja amal itu tergantung niatnya. Berarti baiknya amal yang dikerjakan sesuai dengan sunnah itu tergantung kepada kebaikan niatnya. Jadi artinya segala sesuatu tergantung kepada niatnya, artinya adalah segala sesuatu perbuatan tergantung kepada niatnya. Makanya akhirnya kita mengetahui, Ibu, urusan yang pertama kali dihisap oleh Allah dalam urusan kita nanti pada waktu di akhirat itu urusan apa dulu yang akan dilihat oleh Allah? Urusan ilmu kita dulu. Urusan ilmu kita dulu. Kalau ilmu kita sudah merujuk kepada Nabi, baru ditimbang ikhlasnya. Makanya kemudian dari kemudian Malik bin Anas berkata, "Inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumil qiyamah." Makanya dikatakan oleh Malik bin Anas, persoalan ilmu, ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah dan Rasul. Itu persoalan yang ibaratnya kayak darah dan daging kamu, itu penting banget. Wa anhu tus'alu yaumil qiyamah, dan itulah pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah. Kenapa Allah bertanya dulu tentang ilmu kita dulu? Karena kalau ilmu kita sudah benar sebagaimana Nabi, baru ditimbang ikhlasnya seberapa. Tapi kalau ilmu kita sudah tidak mirip dengan Nabi dan tidak sesuai dengan Rasul, ya tidak perlu ditimbang, mau ikhlas atau tidak ikhlas sudah rusak. Ya? Makanya kemudian akhirnya apa? Orang itu ketika akan ditimbang, pertama kali mereka menyesal itu apa? Mereka menyesal itu pertama kali ternyata mereka salah. Loh, hidupnya saya dulu tidak ngikutin Rasul. Itulah penyesalan ketika orang akan ditimbang. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Buka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Sudah? Yaitu surat ke-27. Ayat ke-27. Surat Al-Furqan, suratnya surat ke-25. Surat ke-25 ayat yang ke-27. 25-27. Sekali-kali pakai bahasa Inggris. Cuma 25-nya doang ya. Enggak usah dilanjutin. Baca, Ibu. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim mengikat dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Tuh, nah. Jadi orang itu ketika akan ditimbang, ditegakkan mizannya, yaitu ditegakkan timbangannya, orang itu langsung mengatakan, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila. Ya Allah. Mereka langsung kaget, mereka menggigit jari mereka dan berkata, cobalah dulu kalau dulunya kami mengambil Rasul itu menjadi jalan hidup kami. Kenapa sih kok mereka sebedingan menyesalnya? Ya karena setelah mereka tahu, ternyata ibadah mereka ketika tidak ngikutin Rasul, ya tidak perlu ditimbang ikhlas atau tidak ikhlas, orang sudah tidak sesuai dengan Rasul kok. Makanya orang yang ngambil jalan demokrasi, sekulerisme, komunisme, enggak perlu ditimbang, itu sudah rusak hidupnya. Kenapa? Sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngambil tradisi, orang yang kemudian ngambil kebanyakan manusia, gimana manusia kebanyakan aja deh, saya ngikutin mereka aja, saya enggak mau aneh-aneh, enggak mau macam-macam. Kalau sudah semacam itu, ya enggak perlu ditimbang. Kenapa? Pokoknya sudah rusak, ngapain ditimbang kalau kemudian pokoknya sudah rusak. Ibu misalkan kemudian ada susu nih, susu ya. Ibu kemudian akan meminumnya dengan syarat ketika susu itu manis. Dengan syarat ketika susu itu manis. Saya akan minum susu itu nih, kalau kemudian manis. Ternyata tiba-tiba ketika ibu mau memeriksa ada gulanya atau tidak, karena tertutup kan, karena gula kan sama-sama putih dengan susu. Ketika tiba-tiba plung, masuk itu kemudian kotoran cicak. Ibu kira-kira masih ngubek-ngubek enggak ada gulanya atau enggak? Enggak usah. Udah rusak, enggak usah dibayangin nih contoh. Susah ya bicara ini pakai perasaan wanita. Ini contoh doang. Kalau ibu mendapati susu mau diperiksa, saya mau minum susu itu. Oke, Ustaz. Kapan? Kalau kemudian manis, ya sudah, dicek aja gulanya ada atau enggak. Saya mau minum, plung langsung masuk. Ya enggak perlu lagi saya ngecek gitu ada enggak gulanya ya gitu. enggak perlu lah, sudah ada kotorannya. Kalaupun ada juga mau minum, kan enggak juga. Sama, lo ngapain dicek kalau sudah rusak, kok pokoknya itu sudah rusak. Kalau sudah enggak sesama, enggak sesuai dengan Rasulullah, itu ngapanya yang diperiksa, enggak sesuai dengan itiba kok. Makanya jangan ngikutin demokrasi, jangan ngikutin mayoritas orang, jangan ngikutin adat, jangan ngikutin kemudian perkataan tetangga. Kenapa? Karena semuanya itu tidak menyelamat kita dalam kehidupan kelak di akhirat. Jalan keselamatan dirimu, diriku, satu, ngikutin Rasul. Paham? Paham, insyaallah. Apa yang kemudian berikutnya? Nah, inilah yang kita bahas dalam pertemuan kita